إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adana Allah wa iyyakum minadh dhalalati wa minan nar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam suatu majlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mubarak insyaallah, guna melanjutkan pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam karya Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis yang bersumber dari seorang tabi'i yang bernama Abu Minhal Sayyar bin Salamah Ar-Riyahi rahimahumallahu taala, di mana Salamah Ar-Riyahi bertanya kepada seorang sahabat yang berkunyah dengan kunyah Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala an, yang bernama Nadlah bin Ubaid, perihal tentang waktu salat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam hadis tersebut pun kemudian Abu Barzah Al-Aslami beliau menyebutkan waktu-waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya mengerjakan salat lima waktu. Kaum muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasannya masing-masing salat dari salat lima waktu itu memiliki waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat lima waktu adalah kewajiban bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan waktu-waktunya. Sehingga tidak diperbolehkan mengerjakan suatu salat di luar dari waktu yang telah ditetapkan, terkecuali beberapa perkara yang diizinkan, diperbolehkan di dalam syariat. Namun secara asal, apabila tidak ada alasan yang syar'i, maka tidak diperbolehkan mengerjakan sholat di luar waktu yang telah ditetapkan. Nah, untuk waktu sholat zuhur dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai dari zawal syams. Dimulai dari zawal syams, ketika matahari mulai bergerak dari pertengahan langit bergeser ke arah barat. Bergeser ke arah barat. Maka tatkala di situ disaksikan atau diketahui ketika matahari sudah mulai bergeser ke arah barat, maka menunjukkan waktu sholat zuhur telah tiba. Adapun sebaliknya, tatkala matahari masih condong ke arah timur, belum mengalami pergeseran ke arah barat dari pertengahan langit, maka menandakan waktu sholat zuhur belum masuk. Sampai dia menunggu, lalu kemudian diketahui matahari telah bergeser dari tengah langit menuju arah barat. Naam. Ini awal waktu dari sholat zuhur. Adapun akhirnya, waktu sholat zuhur diakhiri dengan tanda ketika suatu bayangan dari satu benda sama panjang dengan benda aslinya. Ketika bayangan suatu benda sama panjang dengan benda aslinya, itu batas akhir dari waktu sholat zuhur. Sehingga apabila didapati ternyata bayangan suatu benda itu lebih panjang daripada benda aslinya, maka di situ diketahui waktu sholat zuhur telah habis, telah selesai. Telah selesai. Nah, terkait dengan sholat zuhur, dan ini mencakup pada keumuman dari sholat-sholat, secara asal dianjurkan mengerjakan sholat itu di awal waktunya. Mengerjakan sholat di awal waktunya, demikian pula termasuk adalah dalam mengerjakan sholat zuhur. Dalam mengerjakan sholat zuhur, maka secara asal dianjurkan untuk mengerjakannya di awal waktunya. Di awal waktunya. Terkecuali apabila ada alasan yang diperbolehkan untuk mengakhirkan dari awal waktunya, maka diperbolehkan. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala kondisi panas matahari sangat menyengat, sangat panas, sehingga kaum muslimin saat itu mereka akan merasakan yakni kesakitan, tersiksa apabila mengerjakan sholat zuhur di waktu itu, karena memang saat itu tidak ada kipas angin, belum ada AC, demikian pula bangunan-bangunan hanya beratapkan daun dari daun pohon kurma ataupun yang lainnya, sehingga apabila matahari itu musim kemarau panas, maka hawa panasnya matahari itu sampai menembus dari atap-atap rumah dan bangunan masjid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ditambah tanah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tandus, padang pasir, sehingga akan menambah hawa panas matahari itu semakin panas. Sehingga ketika panas matahari yang sangat seperti itu kemudian dilakukan sholat duhur di awal waktu akan memudaratkan. Demikian pula tentunya akan mengganggu kekhusyuan dari sholat yang sedang dikerjakan. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan untuk mengakhirkan, menunda dalam mengerjakan sholat zuhur sampai matahari hawanya, panasnya mulai berkurang. Nah, di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza shtaddal har fa'abridu bis-shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Apabila panas matahari mulai memanas, fa'abridu bis-shalah, maka dinginkanlah salat zuhur. Dinginkanlah salat zuhur maksudnya adalah menunda salat zuhur sampai dirasa kondisi hawa panas matahari mulai berkurang, sehingga mengerjakan sholat tidak lagi di awal waktunya namun ditunda, disebabkan karena alasan hawa panas matahari yang sangat. Fa inna syiddatal har min fayhi jahannam, disebabkan karena sangatnya panas dari hawa matahari itu merupakan fayhu jahannam, hawa pantulan dari panasnya api neraka jahannam. Sehingga diperbolehkan untuk ditunda dalam mengerjakan sholat zuhur. Illahnya, sebabnya adalah karena panas matahari yang sangat. Sehingga apabila dikerjakan di saat itu kaum muslimin akan merasakan panas yang sangat, maka diperbolehkan untuk ditunda. Sehingga apabila di waktu itu, meskipun di awal waktu, namun ketika kaum muslimin mengerjakan sholat di waktu itu tidak merasakan panas, maka kembali ke hukum asal, yaitu mengerjakan sholat di awal waktunya. Nah, seperti mungkin di zaman kita sekarang ini ya, di wilayah kita, di negara kita, alhamdulillah ada kipas angin, bangunan sudah nyaman, sehingga meskipun matahari sangat panas, tetap kita akan dapat mengerjakan sholat zuhur di awal waktunya dengan rasa sejuk dan nyaman, disebabkan karena bangunan masjid yang nyaman, ditambah lagi di dalamnya ada kipas angin yang mendinginkan ruangan, apalagi di sebagian masjid bangunan mereka terdapat AC yang dapat menyejukkan dan mendinginkan ruangan yang ada di dalam masjid, sehingga meskipun di luar panas namun ketika dia mengerjakan di dalam masjid dia merasakan dengan tenang, nyaman dan segar. Maka apabila kondisinya demikian, maka dikerjakan, tetap sholat dikerjakan di awal waktunya. Sehingga yang menjadi illah, yang menjadi sebab itu adalah panas matahari yang sangat. Sehingga tidak menutup kemungkinan mungkin di belahan bumi yang sana, dari kalangan kaum muslimin di suatu negara yang lain mungkin, yang bangunan masjidnya mungkin dari daun, dindingnya, atapnya dari daun, sehingga apabila di suatu saat panas matahari sangat menyengat, maka berlakulah atas mereka anjuran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendinginkan sholat zuhur dengan cara menunda sampai dirasa matahari atau hawa panas matahari mulai berkurang. Naam, wallahu taala alamu bisawab. Naam, kembali kepada waktu sholat, sholat zuhur diawali mulai dari pergeseran matahari ke arah barat, condong ke arah barat, diakhiri dengan bayangan suatu benda sama panjang dengan benda aslinya. Nah, tentunya kalau bagi ikhwan yang mungkin mau mempraktekkan melihat, tentunya dengan memperhatikan medan tanahnya ya. Tentunya ketika hendak mengukur bayangan dari suatu benda, harus benda tersebut di atas medan tanah yang rata, jangan miring, jangan miring, harus di benda yang rata. Kemudian benda yang diberdirikan yang akan dijadikan sebagai tolak ukur juga harus tegak lurus, harus tegak lurus, tidak miring ke timur ataupun ke barat ataupun ke miring ke arah yang lainnya. Bendanya harus tegak lurus di atas media yang juga harus rata. Harus rata, karena kalau miring tentunya ini akan berpengaruh pada panjang pendeknya bayangan dari benda tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berlanjut ke waktu sholat yang berikutnya, yaitu waktu sholat asar. Waktu sholat asar. Untuk waktu sholat asar diawali dengan berakhirnya dari waktu sholat zuhur. Ketika waktu sholat zuhur telah selesai, yang ditandai dengan bayangan itu sama panjang dengan benda aslinya, maka secara langsung masuk pada waktu sholat berikutnya, yaitu sholat asar. Nah, selesai waktu sholat zuhur, langsung seketika itu masuk waktu sholat asar. Ini awal, berarti kalau dikatakan awal dari waktu sholat asar, yaitu tatkala bayangan suatu benda sama panjang dengan benda aslinya. Sampai kapan? Terdapat dua riwayat. Terdapat dua hadis, beberapa hadis yang menyebutkan akhir waktu sholat asar dengan penyebutan yang berbeda. Dalam suatu riwayat, dalam penyebutan waktu akhir dari sholat asar disebutkan ila ghurubisyams, sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Sebahagian riwayat, sebagian hadis menyebutkan waktu sholat asar malam tasfarisyams, selama cahaya matahari belum menguning. Selama cahaya matahari belum menguning. Berarti apa? Kalau sudah menguning, meskipun matahari belum terbenam, namun apabila cahayanya sudah berubah menjadi kuning, maka menandakan waktu sholat asar telah selesai. Namun di hadis yang lain menyebutkan waktu sholat asar itu sampai terbenamnya matahari. Nah, maka dijelaskan oleh para ulama, untuk waktu sholat asar ini memiliki dua waktu. Untuk sholat asar ini memiliki dua waktu yang disebut oleh para ulama. Waktu yang pertama yaitu waktu ikhtiari, dan yang kedua adalah waktu daruri. Yang pertama adalah waktu ikhtiari, yaitu waktu pilihan, dan yang kedua adalah waktu darurat. Waktu pilihan dari sholat, waktu sholat asar itu mulai dari bayangan suatu benda sama panjang dengan benda aslinya sampai ketika matahari cahayanya belum menguning. Belum menguning. Jadi awal waktu sholat asar sampai cahaya matahari belum menguning itu adalah waktu ikhtiari atau waktu pilihan dari waktu sholat asar. Tidak bisa kita tentukan dengan jam. Tidak bisa kita tentukan dengan jam. Mungkin jam, berarti jam 4:30. Lah, tidak bisa kita tentukan. Karena tentunya ini akan mengalami perbedaan. Mengalami perbedaan sehingga dengan melihat matahari, ketika kita saksikan oh matahari cahayanya sudah mulai menguning dengan mungkin yakni sinarnya yang ada di rumah kita atau yang ada di luar rumah sudah kita rasakan sudah mulai menguning, berarti telah selesai waktu sholat asar jenis yang pertama, yaitu waktu ikhtiari, waktu pilihan. Adapun jenis yang kedua dari waktu sholat asar yaitu waktu daruri atau waktu darurat, yaitu sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Nah, ini penjelasan tentang terkait dengan waktu sholat asar. Ada waktu pilihan, ada waktu darurat. Waktu pilihan itu selama matahari belum, cahaya matahari belum menguning. Adapun waktu darurat ketika matahari sampai, waktu sholat asar sampai terbenamnya matahari. Kemudian dari dua waktu ini, waktu pilihan dan waktu darurat, manakah seseorang yang berlaku padanya dari waktu-waktu ini? Semua itu dengan melihat keadaan kaum muslimin masing-masing mereka. Apabila mereka tidak memiliki alasan, apabila mereka tidak memiliki alasan, tidak ada sebab, tidak ada udzur, maka mereka wajib mengerjakan sholat asar di waktu pilihan. Tidak boleh bagi dia menunda sampai waktu darurat. Nah, mungkin dia lagi, meskipun mungkin dia pekerja ya, tapi tidak ada sesuatu yang mendesak. dia bukan musafir atau dia juga bukan apa namanya orang sakit, tidak ada udzur. Tidak ada udzur. Maka dia wajib mengerjakan sholat asar pada waktu pilihan, yaitu selama cahaya matahari belum menguning. Ini waktu ikhtiari bagi mereka yang tidak memiliki udzur. Namun bagi mereka yang memiliki udzur, mungkin dia sakit, atau mungkin dia lagi musafir, atau ada sebab-sebab tertentu. Demikian pula termasuk adalah wanita yang suci dari haidnya. Wanita yang suci dari haidnya, ketika dia merasakan dan melihat sucinya adalah di waktu darurat, maka di waktu itulah dia mengerjakan sholat. Demikian pula orang yang sakit atau orang musafir atau orang-orang yang memiliki udzur, maka mereka boleh mengerjakan atau memiliki waktu sholat asar sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Sehingga kondisi kaum muslimin saat itu dengan melihat kondisi mereka untuk mengerjakan sholat asar, oh saya bukan dari orang-orang yang memiliki udzur, maka saya wajib mengerjakan sholat asar di waktu pilihan. Di waktu pilihan, yaitu batasnya adalah selama mata cahaya matahari belum menguning. Namun kalau seandainya seseorang memiliki udzur yang dibenarkan di dalam syariat, udzur yang dibenarkan di dalam syariat, maka waktu sholat asarnya dia itu sampai terbenamnya matahari. Nah, sampai terbenamnya matahari. Saya ulangi, orang yang tidak memiliki udzur, waktu sholat asar itu selama matahari, cahaya matahari belum menguning. Adapun orang yang memiliki udzur, waktu sholat asarnya itu sampai terbenamnya matahari. Sehingga orang yang tidak memiliki udzur tidak boleh menunda-nunda dalam mengerjakan sholat asar sampai cahaya matahari sudah berubah menguning. Ini tidak boleh. Ini merupakan kebiasaannya orang-orang munafik. Kebiasaan orang-orang munafik. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, waktu sholatil asri ma lam tasfari syams. Waktu sholat asar itu selama matahari, cahaya matahari belum menguning. Ini untuk orang-orang yang tidak memiliki udzur. Wa yaqulu fil munafiq, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkait dengan orang-orang munafik, tilka salatul munafiq, adapun itu sholatnya orang munafik, yarqubu syams, dia menunggu matahari. Sudah masuk waktu sholat asar, tapi dia tunggu, tidak segera mengerjakan sholat asar. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkuru la yadhkurullaha illa qalila. Adapun orang munafik yang tidak memiliki udzur, ketika mengerjakan sholat asar mereka menunda sampai matahari itu sudah terletak di antara dua tanduk syaitan, yaitu matahari sudah kuning hendak terbenam, maka mereka pun akhirnya mematuk bumi sebanyak 4 kali, yakni mengerjakan sholat dengan cepat selama 4 rakaat. La yadhkurullaha illa qalila, dalam sholat mereka, mereka tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali hanya sedikit. Sehingga orang-orang yang menunda-nunda dari kalangan kaum muslimin, menunda sholat asar sampai cahaya matahari menguning dalam keadaan dia tidak memiliki udzur, maka dia telah menyerupai kebiasaannya orang-orang munafik. Allahul musta'an. Nah, ini ma'asyarul muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan waktu sholat asar. Waktu sholat asar terbagi menjadi 2, ada waktu pilihan dan ada waktu darurat. Ada waktu darurat. Adapun orang yang tidak memiliki alasan, tidak memiliki udzur, maka batas waktu sholat asarnya itu selama cahaya matahari belum menguning. Adapun bagi mereka yang memiliki udzur, memiliki alasan yang dibenarkan dalam syariat, maka batas akhir waktu sholat asar mereka adalah sampai terbenamnya matahari. Baik. Kemudian berlanjut ke waktu sholat yang berikutnya, yaitu waktu sholat maghrib. Adapun waktu sholat maghrib diawali dengan terbenamnya matahari secara total. Nah, terbenamnya matahari secara total, ini bulatan matahari itu betul-betul sudah terbenam, hilang. Nah, bukan hilangnya karena tertutup oleh gunung ya, namun betul-betul waktunya ini terbenam. Ketika dilihat di lautan, itu cahaya matahari atau bulatan matahari itu sudah hilang. Ketika bulatan matahari kita lihat sudah hilang dan tidak nampak, maka menandakan waktu sholat maghrib telah tiba. Waktu sholat maghrib telah tiba. Nah, sehingga kalau masih ada terlihat bulatan, maka tidak boleh kita mengerjakan sholat maghrib. Tidak boleh. Sampai betul-betul kita yakni ketahui bahwasannya bulatan matahari itu telah hilang, terbenam. Sampai kapan? Sampai batas akhirnya ketika hilangnya rona merah. Ketika hilangnya rona merah, mega merah yang berada di arah barat, yang biasanya di sekitaran tempat terbenamnya matahari. Nah, jadi selama rona merah yang ada di sebelah barat itu masih ada, maka selama itu pula masih memiliki waktu untuk mengerjakan sholat maghrib. Selama ada rona merah, meskipun sedikit, selama kita lihat masih ada rona merah, cahaya merah yang ada di sebelah barat, maka menandakan waktu sholat maghrib itu masih ada. Waktu sholat maghrib masih ada sampai betul-betul hilangnya rona merah. Sudah kita tidak lihat lagi rona merah di arah barat, maka ketika hilangnya asyafaqul ahmar, menandakan bahwasannya waktu sholat maghrib telah tiba. Waktu sholat maghrib telah selesai, telah habis, sehingga tidak lagi diperbolehkan untuk mengerjakan sholat maghrib setelah itu, kecuali bagi-bagi yang mendapatkan udzur yang dibenarkan di dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis yang panjang namun dalam penggalannya, Rasulullah mengatakan waktu salatil maghrib malam yaghibish syafaq. Adapun waktu salat maghrib itu selama syafaqul ahmar, rona merah atau mega merah yang ada di arah barat itu masih ada, belum hilang. Selama masih ada meskipun sedikit yang kita lihat, maka menandakan waktu sholat maghrib itu masih ada. Namun ketika hilang, maka waktu sholat maghrib telah selesai. Nah, demikian pula pada waktu dalam sholat maghrib, ini dianjurkan seseorang untuk mengerjakan di awal waktunya. Apalagi mengingat bahwasannya waktu sholat maghrib ini merupakan waktu yang sangat singkat dari waktu-waktu sholat yang lainnya. Sangat singkat waktu sholat maghrib. Oleh sebab itu sangat dianjurkan untuk mengerjakan sholat maghrib di awal waktunya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam musnadnya. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam mustadraknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati bi khairin malam yuakhiril maghrib, atau malam yuakhirul maghriba hatta tashtabikan nujum. Umatku itu akan selalu di atas atau dalam keadaan baik. Umatku itu akan selalu dalam keadaan baik selama mereka tidak mengakhirkan waktu sholat maghrib sampai kemudian munculnya bintang-bintang. Nah, ini semestinya kaum muslimin. Adapun orang-orang munafik itu sebaliknya kebiasaan mereka. Dalam sholat maghrib mereka tidak mau mengerjakan sholat maghrib di awal waktunya. Mereka tunggu sampai bintang-bintang mulai bermunculan, sampai syafaqul ahmar mulai sedikit hendak hilang, barulah di situ mereka mengerjakan sholat maghrib dengan cepat, sehingga mereka pun tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholat mereka kecuali sedikit. Adapun kaum muslimin, mereka akan selalu di atas kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib sampai munculnya bintang-bintang. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, sebenarnya juga diriwayatkan dalam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, dari Rafi bin Khadij radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kunna nusalli maghriba ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru maw'ika nablih. Muttafaqun alaih. Dari Rafi bin Khadij, beliau berkata, dahulu kami pernah sholat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai sholat maghrib, salah seorang kita pulang, betul-betul dia bisa melihat jatuhnya suatu anak panah. Ketika selesai sholat maghrib, mungkin ada yang memanahkan anak panah dari busurnya. Ketika dia anak panah ini jatuh, maka sahabat ini bisa melihat tempat jatuhnya anak panah tersebut dalam keadaan ketika itu mereka sudah selesai dari mengerjakan sholat maghrib. Menunjukkan apa? Betul-betul Rasulullah mengerjakan sholat maghrib di awal waktunya. Saking di awal waktunya, ketika mereka sudah bubar dari sholat maghrib, seseorang itu masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panah. Tempat jatuhnya anak panah. Nah, ya ini kondisi masih cukup terang. Masih cukup terang. Nah, di sini pun menandakan atau menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan sholat maghrib berjamaah dengan para sahabatnya, betul-betul Rasulullah mengerjakan di awal waktunya. Di awal waktunya. Padahal dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca dalam sholat maghrib, membaca surah Al-A'raf. Membaca surah Al-A'raf, yang surah ini termasuk di antara surah-surah tiwal, surah-surah yang panjang, berlembar-lembar dalam mushaf kita. Nah, tidak disebutkan Rasulullah membacanya sampai habis, namun disebutkan bahwasanya dalam sholat maghrib tersebut Rasulullah membaca surah Al-A'raf. Beliau membaca surah Al-A'raf. Nah, al-muhim ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini waktu sholat maghrib diawali dengan terbenamnya matahari, kemudian diakhiri ketika syafaqul ahmar, rona atau mega merah sudah menghilang di arah barat yang biasanya di sekitar tempat terbenamnya matahari. Nah, kemudian lanjut di waktu sholat berikutnya, yaitu waktu sholat isya. Waktu sholat isya di dalam beberapa riwayat yang banyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waktu salatil isya ila nisfil lail. Waktu salat isya itu sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam, sehingga diawali dengan berakhirnya waktu salat maghrib, yaitu ketika hilang rona merah, menandakan atau menunjukkan telah masuk waktu sholat isya. Sampai kapan? Sampai batas akhirnya, yaitu pertengahan malam. Yaitu pertengahan malam. Di dalam suatu riwayat adanya isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan bahwasannya waktu sholat isya itu sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq, yang menandakan masuknya waktu sholat subuh, nanti kita jelaskan. Nah, sehingga dari sini pun Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwasannya waktu sholat isya juga memiliki waktu ikhtiari dan waktu daruri. Nah, waktu pilihan dan waktu darurat. Bagi orang-orang yang tidak memiliki udzur, maka sholat isya-nya batas akhirnya adalah sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, bagi orang-orang yang tidak memiliki udzur, apabila dia mengerjakan sholat melewati pertengahan malam, maka sholatnya dianggap sah, namun dia telah berdosa disebabkan karena dia telah mengerjakan sholat isya di luar waktunya dengan kondisi dia yang tidak memiliki udzur, yang tidak memiliki udzur. Adapun bagi mereka yang memiliki udzur, bagi mereka yang memiliki udzur, maka batas akhir waktu sholat isya itu sampai terbitnya fajar shadiq, sampai terbitnya fajar shadiq. Termasuk terulah orang-orang yang memiliki udzur adalah orang yang menjalani operasi, ya kan, orang yang menjalani operasi mungkin dia operasinya memakan waktu yang lama di malam hari mungkin, ya kita contohkan saja, mungkin di malam hari dia sadarnya ketika sudah melewati pertengahan malam. Nah, maka dia boleh mengerjakan sholat isya meskipun melewati pertengahan malam. Kenapa? Karena dia termasuk dari orang-orang yang memiliki udzur. Demikian pula orang yang pingsan, tidak sadarkan diri, dia siumannya atau dia sadarnya kapan? Dia sadar ketika telah melewati pertengahan malam. Maka dia mengerjakan sholat isya di waktu itu meskipun telah melewati pertengahan malam, dan dia tidak berdosa disebabkan karena dia adalah termasuk dari orang-orang yang memiliki udzur. Adapun orang yang tidak memiliki udzur, maka waktu akhir sholat isya mereka yaitu sampai pertengahan malam. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Adapun sholat isya secara asal, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sudah pernah kita singgung ya, sudah pernah kita singgung, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyenangi, menyukai mengakhirkan dalam mengerjakan sholat isya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "A'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin bil isya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah mengerjakan sholat isya di malam hari di waktu atamah. Di waktu atamah. Kita membaca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya waktu atamah itu adalah di malam hari yang mayoritas waktu malamnya itu telah lewat. Telah lewat. Jadi kalau seandainya kita contohkan aja ya untuk mendekatkan pemahaman, seandainya, kenapa, cerita sendiri? Nah, melukis, ya. Nah, kita ibaratkan seandainya malam itu diawali dengan terbenamnya matahari sampai pertengahan malam. Kalau seandainya kita jamkan, itu mungkin ya 6 jam seandainya. 6 jam. Berarti 6 jam kalau kita bagi 2, itu 3 jam, 3 jam. Ketika dari 6 jam ini sudah waktunya lebih setengah atau waktu mayoritasnya sudah lewat, maka itu sudah memasuki waktu atamah. Nah, jadi kalau 6 jam 3 jam sedih, 3 jam lebih sudah lewat, maka disitulah sudah memasuki waktu atamah. Nah, waktu atamah. Kalau seandainya di jam kita ya, seandainya jam 7 sampai jam 1 seandainya, berarti berapa jam Ikhwan? 6 jam ya. Hah? Kok 6 jam? Berapa jam Ikhwan? Kalau sampai jam 1 mulai jam 7 berarti 6 jam. Berarti 7, 8, 9, 10, jam 11 itu sudah memasuki waktu atamah. Waktu atamah itu mayoritas malam harinya sudah lewat. Jadi sudah melebihi pertengahan, setengah dari malam. Itu atamah. Berarti kalau seandainya kita jamkan pertengahan malam itu jam 1, waktu atamah itu mulai setengah 11, jam 11, setengah 12, jam 12, setengah 1. Itu waktu atamah. Dan di waktu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah saat itu mengerjakan salat di waktu itu. Sehingga beliau tidak mengerjakan salat isya di awal waktu, namun di akhir malam, mayoritas waktu malam itu sudah lewat. Ketika selesai, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya, sebenarnya inilah waktu sholat isya. Bayangkan. Sebenarnya inilah waktu sholat isya, yaitu di waktu atamah tadi yang mayoritas malam sudah lewat. Namun laula an asyqa ala ummati. Namun kalau seandainya hal tersebut tidak memberatkan umatku. Maksudnya apa? Kalau tidak memberatkan umatku, sebenarnya waktu sholat isya itu di waktu atamah ini. Di waktu atamah ini. Dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis salatil isya inda hadhihi sa'ah." Kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk mengerjakan salat isya di waktu atamah ini. Di waktu atamah, kalau tidak memberatkan umat. Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul memperhatikan kondisi umat, sehingga Rasulullah khawatir ketika salat isya diwajibkan untuk dikerjakan di waktu atamah, pasti itu akan menjadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang meninggalkan mengerjakan salat isya. Nah, karena sungguh berat ya. Kita harus menunggu apa? Kalau kita jamkan, seandainya jamkan, harus menunggu sampai jam 11 malam kita harus baru mengerjakan salat isya. Nah, ini akan memberatkan. Tentunya banyak dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang akan tertidur dan terlewatkan dari mengerjakan salat isya. Sehingga dari hal tersebut pun akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengerjakan salat isya di awal waktunya. Di awal waktunya. Namun tidak mengapa kalau seandainya memang kondisi memungkinkan kita tinggal di kampung masyarakat, ya kan? Apakah masyarakat secara khusus masyarakat Ahlussunnah atau masyarakat secara umum, mereka terbiasa dengan hal tersebut dan tidak merasa aneh, tidak mengapa hal yang demikian. Tidak mengapa hal yang demikian untuk terkadang dilakukan. Untuk terkadang dilakukan karena itu merupakan waktu yang afdol, yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila kondisi tidak memungkinkan, masyarakat itu akan kaget atau akan menimbulkan fitnah, menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, maka tentunya hal tersebut kita tidak lakukan demi menjaga fitnah sehingga tidak ada kegaduhan, tidak ada lagi mungkin omongan-omongan dan tuduhan-tuduhan yang jelek dari masyarakat yang tidak mengerti terkait dengan waktu sholat isya. Nah, terakhir yaitu waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh diawali dengan munculnya fajar shadiq. Sebagaimana juga pernah kita singgung dulu ya, fajar itu terbagi menjadi dua. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Nah, fajar shadiq, ada fajar kadzib. Fajar kadzib itu fajar pendusta. Ada fajar shadiq, fajar yang jujur. Nah, fajar yaitu cahaya, bukan sinar ya, namun cahaya yang putih yang terletak di arah timur, yang biasa disitulah akan terbit matahari. Nah, fajar ketika mendekati pagi hari itu akan terjadi dua kali. Akan terjadi dua kali. Yang pertama yang akan muncul adalah fajar kadzib. Adalah fajar kadzib. Para ulama menyebutkan fajar kadzib itu ditandai dengan yakni cahayanya atau sinarnya itu menjulang ke atas. Diibaratkan seperti ekor serigala. Jadi cahayanya itu nembus ke atas. Nembus ke atas. Apabila itu dilihat dari gambarannya, dilihat dari realnya seperti itu. Adapun fajar shadiq yang itu merupakan fajar yang menjadi tanda bahwasannya waktu sholat subuh telah masuk, cahayanya itu menyinari permukaan bukit. Jadi dia tidak ke atas, namun cahayanya terangnya itu hanya di permukaan bukit saja. Jadi kalau fajar kadzib yang dusta itu cahayanya menjulang ke atas, kalau fajar shadiq itu cahayanya hanya menerangi permukaan bukit. Meskipun kalau zaman kita sekarang ini sulit ya. Zaman kita sekarang ini sulit karena banyaknya lampu atau yang lainnya, sehingga ini semua dapat mengganggu, membuat kita bingung ini sebenarnya fajar betul atau hanya pantulan cahaya dari kota atau kampung atau desa dan yang lainnya. Namun secara penjelasan perbedaan antara cahaya fajar kadhib dengan fajar shadiq demikian. Nah, dikatakan fajar kadhib karena dia berdusta, membohongi manusia, membohongi kaum muslimin. Kalau orang yang tidak mengerti itu menyangka bahwasannya telah masuk waktu sholat subuh, padahal fajar kadhib ini akan muncul menunggu beberapa saat fajarnya hilang lagi. Hilang lagi nanti dia. Jadi ketika muncul mungkin agak terang, beberapa saat menjadi gelap kembali. Sehingga kalau orang tidak mengerti, dia akan tertipu. Oh, dia sangka, oh waktu sholat subuh sudah tiba. Ternyata beberapa saat fajarnya hilang lagi. Yang makanya dikatakan sebagai fajar kadhib, fajar berdusta, pembohong. Adapun fajar shadiq, yaitu ketika setelah beberapa saat ketika menghilangnya fajar kadhib, akan muncul fajar yang asli, yang jujur, yang menjadi tanda bahwasannya waktu sholat subuh telah tiba. Waktu sholat subuh telah tiba. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan waktu-waktu sholat. Dari apa yang bisa kita jelaskan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam di pertemuan yang berikutnya biiznillah. Tayyib, naktafi bihadzal qadr insyaallah. Nuwasil fi waqtina al-ati biiznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.